وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد إخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini, sebagaimana biasa kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita untuk mendengarkan mutiara-mutiara nasihat dari Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Atau lebih masyhur, nama beliau dikenal dengan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Di dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib Minal Kalami Tayyib. Dan pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, kita sudah masuk kepada pembahasan tingkatan ataupun tiga tingkatan manusia dalam menerima hidayah. Tiga tingkatan manusia dalam menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Naam. Dan juga kita telah menyelesaikan ataupun telah mendengarkan bersama pada pertemuan yang lalu at-tabaqatul ula, yaitu manusia pada tingkat yang pertama. Manusia pada tingkat yang pertama ini, barakallahu fikum, diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, naam, itu seperti sebuah ataupun sebagian tanah. Barakallahu fikum, naam, yang tanah ini adalah tanah yang paling siap. Artinya tanah ini tanah yang baik, tanah yang bagus. Barakallahu fikum, yang paling siap, yang paling subur tatkala menerima air hujan yang turun dari langit, barakallahu fikum. Sehingga mudah dalam menyerap. Tanah itu mudah tatkala menyerap air tersebut. Dan barakallahu fikum, mudah baginya untuk apa? Menumbuhkan tetumbuhan, menumbuhkan rerumputan yang banyak, artinya subur. Yang mana dari tanah ini pula manusia memanfaatkannya. Ataupun makhluk-makhluk di sekitarnya memanfaatkan, barakallahu fikum, hasil yang dituai. Yang dikeluarkan oleh tanah tersebut, barakallahu fikum. Nah, maka manusia pada golongan yang pertama ini diibaratkan demikian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Yaitu manusia yang barakallahu fikum, dia sangat siap dalam menerima ilmu, dalam menerima wahyu, dalam menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Siap untuk mendengarkan, bahkan langsung menyerap, menguasai, memahami ilmu tersebut, barakallahu fikum. Naam, dan bahkan memberikan manfaat selain untuk dirinya dan untuk orang yang banyak, barakallahu fikum. Artinya orang yang banyak mendatanginya. Dia dibutuhkan oleh orang yang banyak untuk apa? Mengambil ilmu darinya. Barakallahu fikum. Naam, selain dia berilmu, dia pun faqih. Dia pun menguasai ilmu tersebut. Dan dia pun, barakallahu fikum, kalau bahasa sekarang, bisa menjadi mufti. Bisa menjadi ahli yang berfatwa, memberikan fatwa kepada manusia. Sehingga manusia butuh akan apa? Akan kehadiran dirinya, barakallahu fikum. Nah, ini di antara gambaran, barakallahu fikum, manusia pada tingkatan yang pertama. Barakallahu fikum. Nah, sekarang ikhwan fil din rahimahumullah, kita akan masuk kepada tingkatan yang kedua, barakallahu fikum. Naam. Qala Imam Al-Qayyim rahimahullah at-tabaqatu tsaniyah. Manusia pada tingkatan yang kedua. Kata beliau rahimahullahu taala, fa innaha ya hafidha bin nusus. Ya. Manusia pada tingkatan yang pertama ini, pada tingkatan yang kedua ini, barakallahu fikum, mereka mampu menghafal nas-nas. Ya, barakallahu fikum. Nah, mampu menghafal ya nas-nas yang datang dari dalam agama yang mulia ini, dalil-dalil maksudnya, mampu menghafal dalil-dalil. Barakallahu fikum. Wa kana hammuha hifdhaha wa dhabtaha. Dan yang menjadi hal yang penting, ya, adapun yang membuat, yang menjadi semangat, memberikan semangat, menjadikan hal yang penting, ataupun menjadi fokus dari orang ataupun manusia yang kedua ini, barakallahu fikum, ya, adalah bagaimana dia konsentrasi fokus dalam menghafal, ya, nas-nas tersebut, dalam menghafal dalil-dalil tersebut. Wadabtaha, dan memperkuat, ya, memperkuat hafalannya, memperkuat barakallahu fikum dalil-dalil yang dia hafalkan, artinya dijadikan dalil-dalil itu dihafal dan mutqin, ya, di luar kepala kalau bahasa kita, ya, barakallahu fikum. Naam, ini jenis orang pada tingkatan yang kedua, ya. Fawaradahan nasu, dan orang-orang pun berdatangan kepada mereka. Watalaqauha minhum, dan mereka pun mengambil ilmu dari mereka. Mengambil ilmu tersebut dari mereka. Fastanbatu minha. Lalu barakallahu fikum, ya, orang-orang ya tersebut mampu mengeluarkan faedah-faedah. Ya, mengeluarkan hukum, mengeluarkan hikmah, mengeluarkan faedah dari nas-nas tersebut. Wastakhraju kunuzaha, dan mereka keluarkan perbendaharaannya, barakallahu fikum. Maksudnya apa? Mengeluarkan faedah-faedah, ya, dari suatu nas, dari suatu dalil. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Wattajaru fiha, dan mereka, barakallahu fikum, berniaga di dalamnya. Ya, maksudnya apa? Ya, barakallahu fikum, mereka betul-betul orang yang dicari, ya, dibutuhkan, ya, barakallahu fikum, ya. Wa badaruha fi ardin qabilatin li zar'i wan nabat, lalu mereka taburkan bibit-bibit dan benih-benih itu di tanah yang siap untuk ditanam tetumbuhan, barakallahu fikum, ya. Nah, wa waraduha kullun bihasabihi, dan orang-orang yang mendatanginya semua sesuai dengan apa kadarnya, barakallahu fikum. Nah, ya, jadi ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah, manusia pada tingkatan yang kedua ini, barakallahu fikum, ya, kalau diibaratkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, mereka adalah ibarat tanah, sebagian tanah yang tanah ini sebenarnya pada hakikatnya tanah yang cadas. Ya, barakallahu fikum. Namun dia mampu menampung air. Ya, barakallahu fikum. Dan manusia juga mengambil manfaat darinya. Ya, barakallahu fikum. Berbeda dengan tanah yang pertama. Tanah yang pertama masya Allah sangat subur. Ya, barakallahu fikum. Ya. Kalau tanah yang kedua perlu proses dulu. Dari tanah yang pertama, barakallahu fikum, ya, naam, mampu menyerap air dan langsung segera memberikan hasilnya. Ya. Kalau tanah yang kedua menampung air dan perlu proses untuk apa? Untuk barakallahu fikum memberikan hasil. Ya. Nah, maka diibaratkan seperti apa? Seperti mereka tatkala menerima ilmu, menerima wahyu, ya, hidayah, petunjuk dari Nabi SAW, maksudnya ilmu yang datang kepada mereka, ya, mereka menghafalnya dulu, ada proses, ya, barakallahu fikum, mereka hafal dulu, ya, barakallahu fikum, na'am, mereka kaji dulu, mereka pelajari dulu, ya, barakallahu fikum, na'am, kemudian apa? Kemudian barakallahu fikum, barulah mereka akan beristinbat, mengambil hukum, ya, na'am, mengeluarkan hukum-hukum di dalam satu dalil ataupun nas-nas ataupun dalil-dalil yang ada. Adapun manusia pada tingkatan yang pertama, barakallahu fikum, mereka tanpa perlu begitu banyak proses. Ya. Maka manusia pada tingkatan yang pertama ini diibaratkan seperti siapa? Seperti para sahabat. Barakallahu fikum, yang mereka langsung na'am bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan mereka mendapatkan sebuah kekhususan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ai dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam memahami Al-Qur'an. Ya. Barakallahu fikum. Na'am. Ya. Memahami Al-Qur'an. Mereka orang yang paling paham. Ya. Na'am. Adapun manusia pada tingkatan yang kedua, ya, mereka harus menghafal dulu. Ya, barakallahu fikum. Mereka harus barakallahu fikum menelaah dulu. Ya, sebelum mengeluarkan hukum. Ya, mengkaji dulu. Ya, barakallahu fikum. Nah, perlu proses bagi manusia pada tingkatan yang kedua dalam menerima hidayah, ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Dan disebutkan di sini barakallahu fikum, ya, orang-orang yang mendatangi mereka, yaitu manusia pada tingkatan yang kedua itu, sesuai dengan kondisinya masing-masing. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat ke-60, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad 'alima kullu unasim mashrabahum." Sungguh setiap orang, ya, barakallahu fikum, ya, mereka itu tahu tempat minumnya mereka masing-masing. Ya, ini ayat ini memiliki kisah, yaitu terkait dengan kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya, barakallahu fikum. Tatkala, ya, para pengikut Nabi Musa alaihi salatu wassalam mereka butuh akan air. Ya, barakallahu fikum, sehingga Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Allah Subhanahu wa taala memberi jalan bagi mereka untuk apa? Untuk mendapatkan air. Ya, ada 12 kelompok ketika itu, 12 orang yang mengikut Nabi Musa, ya, atau bisa kita katakan 12 suku yang mengikuti Nabi Musa ketika itu, barakallahu fikum. Nah, maka ya, tatkala Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana jalan agar barakallahu fikum diberikan air, ya, maka mereka membawakan ada batu yang mereka bawa masing-masing dari 12 suku tadi, dan barakallahu fikum, ya, diminta diketukkan dalam batu tersebut dan memancarkan air. Ya, barakallahu, terpancarlah air dari batu tersebut, barakallahu fikum. Artinya apa? Para pengikut Nabi Musa alaihi salatu wasalam, hamba-hamba yang banyak mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka butuhkan, barakallahu fikum, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Mereka butuh air, butuh minuman, Allah beri. Mereka butuh makanan, Allah turunkan makanan dari surga. Ya. Barakallahu fikum. Namun, ya, salah satu watak dari mereka barakallahu fikum keras kepala. Ya. Apa istilah kita? Sudah dikasih hati, ya, minta apa? Minta rempelok. Ya, pokoknya sudah dikasih hati, sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi mereka minta ini, minta itu, minta ini. Ya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan barakallahu fi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan makanan dari surga, mereka bilang bosan. Ya. Ah, cari dulu makanan-makanan yang ada di dunia ini. Ya, barakallahu fikum. Ya. Nah. Ya, jadi inilah, ya, mereka, ya, salah satunya orang-orang Yahudi, ya, barakallahu fikum, yang memiliki sifat seperti ini, barakallahu fikum. Nah. Jadi Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala dari surat Al-Baqarah ayat ke-60 ini, beliau akan mengeluarkan sebuah faedah. Ya, barakallahu fikum. Ya. Berkaitan tentang manusia pada tingkatan yang kedua, barakallahu fikum. Ya, kata beliau rahimahullahu taala, "Wa haula'i humul ladzina qala fihim nabiyyu sallallahu alaihi wasallam." Dan mereka ini, Ya. Pada tingkatan yang kedua ini, manusia pada tingkatan yang kedua ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada hadisnya. Ya. Hadis yang diriwayatkan barakallahu fikum, ya. Naam, ya disebutkan di sini hadis mutawatir. Ya, barakallahu fikum. Naam, yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyinari seseorang yang mendengarkan ucapanku lalu dia menampungnya. Mendengarkan ucapanmu lalu dia menampungnya, maksudnya meresapi, menghafal, ya, barakallahu fikum. Tsumma addaha kama sami'aha, lalu dia sampaikan sebagaimana yang dia dengar. Nah, ya, dia mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia simak, dia dengar, barakallahu, dan dia menyampaikan apa yang dia dengar. Ya, barakallahu fikum. Farubba hamil fiqhin wa ghairu faqihin. Dan terkadang, ya, barakallahu fikum, ada orang yang membawa fiqh, ilmu pengetahuan, ya, ghairu faqihin, namun dia tidak faqih. Nah, ini manusia pada tingkatan yang kedua. Ya, barakallahu fikum. Itu apa? Dia menghafal. Dia faham. Ya, tapi dia tidak faqih. Bagaimana gambarannya nanti akan digambarkan oleh barakallahu fikum Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Ya. Dia orang yang mengerti ilmu, dia menghafal hadis, menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis, tapi dia tidak faqih. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Hafalannya banyak. Ya. Naam, tapi dia belum masuk kategori faqih. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْ. Dan terkadang orang yang membawa ilmu, ya, orang yang membawa fiqh ini, ya, barakallahu fikum, ya, dia memberi ilmu tersebut kepada orang yang lebih, ya, faqih dari dirinya. Terkadang dia memberikan ilmu ini kepada orang yang lebih faqih daripada dirinya. Barakallahu fikum. Ya. Contoh misal. Ya, yang mungkin mudah kita dapati sehari-hari. Misalnya, ana, ya, menyampaikan sebuah hadis. Hanya sekedar menyampaikan. Ana hafal hadis ini. Barakallahu fikum. Jadi ana sampaikan hadis ini. Tapi antum mengkaji hadis ini. Sehingga antum bisa mengeluarkan faedah-faedah dari hadis ini. Tapi antum dengar dari ana. Anak tanpa mampu memberikan faedah. Hanya sekedar menyampaikan hadis. Ini anak pernah mendengar hadis ini. Barakallahu fikum. Seperti ini redaksinya. Oh, nah. Akhirnya antum mengkaji hadis ini. Ya. Mencari. Sehingga antum bisa mengeluarkan barakallahu fikum. Oh, faedah dari hadis ini. Demikian. Hikmah dari hadis ini. Demikian. Padahal, ya mungkin pada posisi... misalnya pada contoh tadi, ana yang mengajari antum, ana guru antum, tapi antum lebih faqih dari ana. Ya, barakallahu fikum. Ya, ana. Ini sabda Nabi alaihi wasallam, ini maknanya. Barakallahu fikum. Jadi terkadang ada orang yang membawa ilmu, ya, tapi dia tidak faqih. Justru ada orang yang membawa ilmu menjadi sumber ilmu, ya, dia mengajarkan ilmu tersebut, menyampaikan apa yang dia hafal tersebut kepada orang yang lebih faqih dari dirinya. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ya, ini di antara gambaran, ya, manusia pada tingkatan yang kedua, barakallahu fikum. Nah, sekarang Al-Imam Al-Qayyim akan menyebutkan contoh konkret yang terjadi di kalangan para sahabat. Ya, maka mari kita simak bersama, ya. Barakallahu fikum. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa hadha. Dan ini adalah Abdullah bin Abbas. Ini adalah suatu sosok yang akan diambil contohnya, itu Abdullah bin Abbas. Siapa beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu? Beliau dijuluki Habrul Ummah, cintanya umat ini. Masyaallah. Ya. Turjumanul Quran, penerjemah Al-Quran. Ya. Miqdarun ma sami'a minan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yablugh nahwa al-20 haditha. Subhanallah, ini faktanya. Ya. Abdullah bin Abbas, beliau dikenal sebagai cintanya umat ini. Maksudnya yang banyak memberikan faedah, yang banyak memberikan, memancarkan, menyebarkan faedah-faedah ilmu. Maka dalam kitab-kitab tafsir, ya itu banyak menukil daripada apa? Tafsirnya Abdullah bin Abbas. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ya. Namun, ukuran yang beliau dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadar ukuran yang beliau dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang beliau dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yablugh nahwa al-20 haditha, tidak mencapai sekitar 20-an hadis saja. Ini fakta. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Maksudnya bagaimana? Bukankah Abdullah ibn Abbas termasuk salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis? Betul. Ya. Betul. Ya. Maka simak apa yang dikatakan oleh Imam Nuqaim sebelumnya. Alladhi yaqulu fihi sami'tu wa ra'aitu. Maksudnya apa? 20 hadis ini yang beliau sami'tu, langsung mendengar Nabi SAW, wa ra'aitu, dan aku melihat langsung Nabi SAW. Artinya yang betul-betul berinteraksi langsung dengan Nabi SAW, hanya sekedar 20-an hadis. Ya. Padahal ya, sejarah menyebutkan bahwasanya Abdullah bin Abbas meriwayatkan 1660 hadis. Beliau berada pada urutan yang kelima di antara para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Barakallahu fikum. Namun yang beliau dengar langsung dari Nabi SAW hanya 20-an hadis. Setelahnya bagaimana? Setelahnya beliau dengar dari sahabat. Ya, dari sahabat Umar bin Khattab, dari sahabat Ali bin Abi Talib, ya barakallahu fikum, Abdurrahman bin Auf, ya, na'am barakallahu fikum, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ini maksudnya. Ya, yang beliau dengar langsung dari Nabi SAW hanya 20-an hadis, tapi beliau bisa membawakan banyak hadis, barakallahu fikum, yang beliau dengar dari siapa? Dari ya, para sahabat yang lainnya. Ya, barakallahu fikum. Namun apa? Beliau dikatakan sebagai cintanya umat ini dan beliau penerjemah Al-Qur'an. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Jadi ini ya, keutamaan Abdullah bin Abbas. Ya. Beliau sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar langsung dari Rasulullah SAW, dan ra'aitu, aku melihat langsung Rasulullah SAW, hanya 20-an hadis. Sisanya berapa? 1600. Ya, barakallahu fikum. Ya. Berapa? 640, ya. Sekitar itu 1650 hadis itu beliau dengar dari para sahabat. Ya. Barakallahu fikum. Ini disebut hadis juga. Ya. Naam, barakallahu fikum. Nah, ya. Sehingga ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, ya barakallahu fikum, ini hadis tadi yang disebut oleh Nabi SAW tergambarkan pada contoh yang dibawakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah melalui Abdullah bin Abbas. Barakallahu fikum. Nah, beliau mendengar dari orang yang barakallahu fikum apa? Yang punya ilmu. Tapi terkadang orang itu belum faqih. Maksudnya apa? Belum bisa mengeluarkan makna-makna, kandungan-kandungan, faedah-faedah dari hadis tersebut. Akan tetapi Abdullah bin Abbas mampu melakukan itu, barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, kata beliau Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa sami'a al-kathiru min as-sahabah. Ya, barakallahu fikum. Dan beliau ya lebih banyak mendengar dari para sahabat ya dibandingkan ya barakallahu fikum dari Rasulullah alaihi wasallam. Sekali lagi, kepada Rasul mendengar dan melihat langsung hanya 20-an hadis, sebagaimana kata Imam Al-Qayyim. Selebihnya beliau banyak mendengar hadis-hadis dari para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Namun ikhwani fillah rahimahullah, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa burika fi fahmihi, namun beliau diberkahi dalam pemahamannya, wal istinbatu minhu, dan diberkahi dalam pengambilan hukum ya dari dirinya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Hatta mala'ad dunya ilman wa fiqhan, sampai-sampai beliau telah memenuhi dunia ini dengan ilmu dan pemahaman. Masya Allah. Ya. Sekali lagi, ikhwan fillah rahimakumullah, Abdullah bin Abbas salah seorang sahabat yang faqih di dalam ilmu, di dalam wahyu, di dalam hidayah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau salah satu rujukan, bahkan pernah masuk dalam apa? Dalam personil musyawarah yang diajak oleh Umar bin Khattab dalam keadaan beliau masih remaja ketika itu, barakallahu fikum. Ya, di masa ya masih muda beliau usianya. Ya. Barakallahu fikum, diajak musyawarah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala, salah satunya Abdullah bin Abbas. Ya. Beliau peserta musyawarah termuda ketika itu, barakallahu fikum. Nah. Ya. Kemudian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Qala Abu Muhammad Ibnu Hazm, dan berkata Abu Muhammad Ibnu Hazm rahimahullah, wa jumi'at fatawihi fi sab'ati asfari kibarin. Kata Ibnu Hazm rahimahullah taala, telah dikumpulkan fatwa-fatwa daripada Ibnu Abbas di dalam 7 kitab besar. Ya. Jadi dikumpulkan seluruh fatwa, ada pak ulama yang mengumpulkan seluruh riwayat-riwayat fatwa-fatwa dari Abdullah bin Abbas yang ditemukan oleh Ibnu Hazm, ada sekitar 7 ya kitab besar, maksudnya 7 jilid yang banyak, yang besar, kitabnya besar-besar. Ya. Semuanya tentang apa? Fatwanya Abdullah bin Abbas. Majmu' fatawanya Abdullah bin Abbas. Ya. Radiyallahu ta'ala. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wahiyya bihasabi ma balaga jami'uha. Ya. Dan itu sebatas yang sampai pada yang mengumpulkannya. Barakallahu fikum. Ya, itu baru sebatas person-person orang yang mengumpulkannya. Belum dikumpulkan oleh, kalau semua ulama yang mengumpulkan, mungkin ada riwayat yang tidak ada di sini, ada di sana. Itu lebih banyak lagi maksudnya tentunya. Ya. Wa illa fi ilmu Ibnu Abbas kal bahar. Ya. Padahal ya ilmu Abdullah bin Abbas seperti lautan. Artinya itu masih belum seluruhnya. Yang dikumpulkan tadi belum seluruhnya. Ilmu Abdullah bin Abbas itu seperti lautan. Artinya apa? Di antara para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in yang paling banyak yang mampu mengeluarkan hukum, mengambil hukum, memberikan faedah-faedah, memberikan makna-makna dari Al-Quran dan Sunnah adalah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma barakallahu fikum. Ya. Wa fiqhuhu wa istinbatuhu. Ya. Dan setelah beliau disebutkan sebagai lautan ilmu, beliau juga pemahaman beliau dan kemampuan beliau dalam mengambil suatu hukum, wa fahmuhu fil Quran, dan pemahaman beliau terhadap Al-Quran, bil mawdi'i alladhi faqa bihi an-nas, pada posisi yang melampaui seluruh manusia. Ya. Barakallahu fikum. Ya, jadi kalau mau dibuat ranking, ya, mungkin bahasa Ibnu Qayyim seperti itu, membuat level tingkatan yang paling tinggi, yang orang yang paling berilmu, ya, di zaman Rasulullah SAW, setelah Rasulullah SAW, yang paling berilmu maksudnya apa? Yang mampu mengeluarkan faidah-faidah dari ilmu-ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya adalah siapa? Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Bagaimana dengan Abu Hurairah? Nanti akan ada disebutkan pula oleh, disinggung pula oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Karena kita ketahui, ya kalau mau diurutkan, ya siapa yang paling banyak meriwayatkan hadis? Yang pertama Abu Hurairah. Disebutkan Abu Hurairah meriwayatkan hadis sebanyak 5374 hadis. Ya. Urutan yang kedua Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan beliau meriwayatkan hadis 2630 hadis. Di urutan yang berikutnya, urutan yang ketiga adalah Anas bin Malik. Beliau meriwayatkan hadis 2286 hadis. Dan di tingkat yang berikutnya, yang keempat adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 2210 hadis. Kemudian barulah setelahnya di urutan yang kelima Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau meriwayatkan hadis 1660 hadis. Ini kisaran. Ya. Barakallahu lebih kurang. Barakallahu fikum. Dan ditekankan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mendengar hadis langsung, ra'aitu wa sami'tu, aku melihat dan aku mendengar, itu kalimat yang melihat langsung. Ya. Nah, ya, yaitu berapa? 20 hadis saja. Ya, 20 hadis saja yang langsung mendengar dan melihat langsung dari Nabi SAW, hanya 20-an hadis. Setelahnya beliau mendengar dari para sahabat. Namun apabila diberikan ranking, tingkatan dalam pemahaman hadis, bukan hanya sekedar menghafal, dalam segi pemahaman beliau berada di urutan yang pertama. Barakallahu fikum. Ya, beliau berada di dalam di urutan yang pertama. Barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, waqad sami'a kama sami'u, beliau telah mendengar sebagaimana mereka mendengar. Ya, maksudnya orang-orang yang mendengar, baik para sahabat, ya, barakallahu fikum, dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Nah, wa hafidz al-Qur'ana kama hafidhu, dan beliau telah menghafalkan Al-Qur'an sebagaimana mereka pula telah menghafalkannya. Ya. Walakinna ardahu kanat min athyabil aradhi, akan tetapi tanahnya, nah ini maksudnya, akan tetapi posisi beliau, ya, diibaratkan dengan tanah tadi, ya, barakallahu fikum, kanat min athyabil aradhi, adalah, ya, tanah yang paling baik jenis tanahnya, yang paling baik jenis tanahnya. Barakallahu fikum, ya, barakallahu fikum. Wa aqbaliha lizzar'i, dan tanah yang paling siap untuk ditanami. Fabadara fiha nususa. Ya, barakallahu fikum. Dan, ya, beliau pun mampu menebar nas-nas pada yang lainnya. Fa'ambatat min kulli zawjin kerim, lalu menumbuhkan segala jenis tanaman yang baik. Barakallahu fikum. Artinya apa, ikhwani fiddin rahimakumullah? Imam Al-Qayyim sedang menyebutkan contoh, akan membandingkan manusia pada tingkatan yang kedua itu berbeda dengan manusia pada tingkatan yang pertama. Manusia pada tingkatan yang pertama seperti Abdullah bin Abbas. Ya, barakallahu fikum. Nah, manusia pada tingkatan yang pertama seperti Abdullah bin Abbas. Ya, beliau barakallahu fikum tatkala menerima wahyu, menerima hidayah, menerima petunjuk, menerima ilmu, beliau encer. Nah, maksudnya bilang otaknya encer, mampu menghafal dan mampu apa? Mengkaji, memahami dan memberikan manfaat kepada banyak orang. Barakallahu fikum. Kemudian Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan sebuah dalil, ya. Di surat Al-Jum'ah ayat keempat kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim." Itu semua adalah keutamaan dari Allah yang Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah pemilik karunia yang agung. Barakallahu fikum. Ya, jadi memang ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang dia mampu, ya, menghafal dan mampu barakallahu fikum, memahami apa yang dia hafal. Bisa mengeluarkan hukum, bisa memberikan faedah, mengeluarkan faedah dari ilmu yang dia hafal. Ini semua keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maksudnya apa? Terkadang kita ingin anak-anak kita ya menghafal menghafal Al-Quran, menghafal hadis barakallahu fikum, na'am, dan memahami maknanya. Ya, usaha apapun kita lakukan, masya Allah kita semangat untuk itu. Namun, barakallahu fikum, ya, itu semua keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang mereka dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memahami akan hal itu. Ada pula yang, ya, padahal, ya, perjuangan orang tuanya mungkin luar biasa. Tapi memang, anaknya tidak dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk apa? Untuk memahami. Ya. Dia menghafal, tapi dia belum mampu untuk memahami barakallahu fikum. Ya. Namun, ikhwan fillah rahimakumullah, jangan jadikan ini alasan sebagai, ya, sudahlah. Serahkan sama Allah aja lah. Ya. Dah anakku mau jadi apa? Serahkan sama Allah. Enggak gitu juga. Harus ada usaha dulu. Ya, itu kan takdir Allah yang kita tidak tahu. Ya. Bisa jadi dengan usaha kita, rupanya takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita termasuk anak-anak yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu apa? Untuk memahami Al-Quran wa sunnah. Dan mampu menyampaikan Al-Quran wa sunnah kepada banyak orang. Ataupun mampu memberikan manfaat kepada banyak orang. Ya, karena kita setelah berusaha, jariah mengalir kepada kita barakallahu fikum. Dulu anak kita mampu menghafal Al-Quran, mampu menghafal hadis karena usaha kita. Insyaallah. Ya, itu yang kita kejar. Itu yang kita harapkan. Ya, barakallahu fikum. Nah, adapun hasilnya hidayah minallah, hidayah taufik minallah jalla wa ala. Ya, kita hanya mampu berusaha dan mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa aina taqa'u fatawa Ibnu Abbas wa tafsiruhu wa istinbathuhu min fatawa Abu Hurairah, min fatawa Abi Hurairah wa tafsiri. Nah, ini. Sekarang ini membandingkan dengan Abu Hurairah. Barakallahu fikum, ya. Tadi disebutkan Abdullah bin Abbas. Pasti biasanya orang akan bertanya, bukankah Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis? Kok Abdullah bin Abbas yang lebih diutamakan dari sisi ilmu? Ya. Bahkan Abu Hurairah meriwayatkan 5,000-an hadis. Jauh dibandingkan Abdullah bin Abbas yang hanya sekitar 1,000-an hadis. Ya. Barakallahu fikum. Nah, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa aina taqa'u fatawa Ibnu Abbas wa tafsiruhu wa istinbathuhu min fatawa Abi Hurairah wa tafsiri. Dan di mana letak fatwa-fatwa Ibnu Abbas dan tafsir-tafsir daripada Ibnu Abbas, demikian pula faedah-faedah ataupun pengambilan hukum daripada Abdullah bin Abbas dibandingkan dengan Abu Hurairah dan tafsirnya barakallahu fikum. Maka dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim, Abu Hurairah afdhalu min. Abu Hurairah adalah orang yang lebih menghafal, lebih kuat hafalan atau lebih menghafal, lebih banyak hafalannya dibandingkan Abdullah bin Abbas. Memang benar. Abu Hurairah mampu menghafal hadis sebanyak 5,000-an hadis. 5,374 hadis. Ya, barakallahu fikum. Dan lebih jauh daripada Abdullah bin Abbas. Kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah. Bal huwa, bahkan beliau Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hafidhul ummah. Ya. Yang paling banyak hafalannya dari umat ini. Ya. Ada ittifaq secara mutlak. Artinya tidak ada yang mampu lagi membantah. Siapa yang paling banyak meriwayatkan hadis? Sejarah membuktikan, demikian pula sirah membuktikan bahwasannya Abu Hurairah lah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Padahal bertemu dengan Rasulullah berapa tahun? Hanya 3 tahunan. Bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mampu menghafal hadis sebanyak 5,374 hadis. Masya Allah. Barakallahu fikum. Yu'addil haditha kama sami'ahu. Ya. Beliau menyampaikan hadis sebagaimana beliau mendengarnya. Wa yudarrisu bil-laili darsan. Dan beliau menyampaikan hadis tersebut ya setiap malam. Artinya apa? Beliau mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dari para sahabat yang lainnya, beliau sampaikan. Ya, barakallahu fikum. Naam. Fakanat himmatuhu masrufatan ila al-hifz. Ya. Maka dari sini Barakallahu fikum, tergambarkan semangat Abu Hurairah. Semangat Abu Hurairah itu arahnya kepada menghafal. Nah ini sudah akan dibuat sebuah perbedaan. Kenapa Abdullah bin Abbas lebih berilmu dibandingkan Abu Hurairah? Ya, karena Abu Hurairah fokusnya menghafal. Ya. Jadi ketika sampai hadis kepada beliau, beliau sampaikan sebatas itu. Ya. Majlisnya banyak manusia ingin mendengarkan hadis. Barakallahu fikum. Beliau dapat hadis, beliau sampaikan. Ya, qala Rasulullah SAW, sami'tu Rasulullah SAW, ra'aitu Rasulullah SAW, beliau sampaikan. Namun, ya barakallahu fikum, ya. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Al-Qayyim, wa tabligh ma hafizahu kama sami'ahu, dan beliau menyampaikan dari apa-apa yang beliau hafal sebagaimana yang beliau dengarkan. Beliau menyampaikan dari apa-apa yang dihafal sebagaimana yang beliau dengarkan. Barakallahu fikum. Ini Abu Hurairah paling banyak menghafal hadis dan beliau menyampaikan hadis sebagaimana yang beliau hafal. Lalu bagaimana dengan Abdullah bin Abbas? Wa himmatu Ibnu Abbas masrufatun ila at-tafaqquhi wal istinbati wa tafjirin nususi wa syaqqil anhari minha wa istighraji kunuziha. Ya. Namun semangatnya Abdullah bin Abbas terarah kepada apa? Kepada tafaqquh, memahami, mengkaji, menelaah, barakallahu fikum, wal istinbat, dan mengambil hukum-hukum, wa tafjirin nusus, dan memancarkan makna-makna dari nas-nas, barakallahu fikum, dari dalil-dalil yang beliau dapatkan, wa syaqqil anhar minha, dan ini diibaratkan seperti memecah sungai, maksudnya memecah sebuah kebuntuan. Ini maknanya apa? Tiba-tiba Abdullah bin Abbas yang menjawabnya. Nah, ini maksudnya. Ya, ada permasalahan yang buntu. Ini maksudnya apa? Ya, maknanya apa? Abdullah bin Abbas yang mampu memecahkan masalah tersebut. Barakallahu fikum. Wa istikhraji kunuzah, dan mampu mengeluarkan perbendaharaannya, mampu mengeluarkan dari setiap nusus, dari setiap nas-nas, dari setiap dalil-dalil, faedah-faedah, hikmah-hikmah yang terdapat dalam nas tersebut, dalil tersebut, barakallahu fikum. Nah, ya. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, demikianlah perbedaan antara Abdullah bin Abbas dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah paling banyak menghafal hadis. Naam. Dan metode beliau sampai hadis yang dihafal sampaikan tanpa ada apa? Istinbat, mengambil hukum. Oh, maksud ini, maknanya ini, ini faedahnya seperti ini, tidak. Tapi Abdullah bin Abbas, walaupun hadisnya lebih sedikit, tapi beliau mampu mengeluarkan apa? Makna-makna, faedah-faedah dari hadis yang sampai kepada beliau, yang dihafal oleh beliau, dan digarkan oleh beliau, dan beliau pun mengkajinya, dan memberikan faedah-faedah dari hadis tersebut. Barakallahu fikum. Ya. Dan tentunya ikhwan fillah rahimakumullah, ya Abdullah bin Abbas salah seorang sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didoakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, ini di antara sebab kenapa Abdullah bin Abbas lebih utama dari sisi keilmuan dibandingkan para sahabat yang lainnya. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, pada pertemuan berikutnya insyaallah Al-Imam Al-Qayyim akan menyebutkan contoh-contoh lainnya dari kalangan tabi'in, dari kalangan atba'u tabi'in, ya barakallahu fikum, pada dua jenis ini. Jenis yang fokus pada hafalan dan jenis orang-orang yang apa? Yang mampu mengeluarkan faedah-faedah dari sebuah dalil. Ya, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini dulu yang bisa kita sampaikan. Wa naktafi bihadzal miqdar. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته